Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyira al-muslimin wal-muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, ya, alhamdulillah kita bermajlis di tempat ini. Dan insyaallah kita akan memanfaatkan waktu untuk membahas sebuah pembahasan yang semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Yani ba'dal isya ini mungkin akan kita isi dengan beberapa hal yang kita anggap penting untuk kita bicarakan. Ya. Dan pada kesempatan malam hari ini, ya, kita akan mengingatkan, ya, tentang kewajiban kita semuanya untuk berta'awun, ya, alal birri wa taqwa, saling bantu-membantu dalam kebaikan dan taqwa. Manusia dalam kehidupan ini tidak lepas dari at-ta'awun. Di semua manusia mesti ada hubungan saling membantu, siapapun orangnya dan di tingkat manapun, tingkat keluarga, tingkat yang lebih besar, mesti ada ta'awun, ada kerjasama, ada saling membantu. Ya. Hanya saja manusia terbagi menjadi dua. Ada yang mereka bantu-membantu pada perkara-perkara yang baik. Dan ada manusia yang saling membantu dalam perkara-perkara yang tidak baik. Dan syariat ini, ya, syariat yang mulia, syariat Islam, telah meletakkan sebuah kaidah, sebuah pijakan, sebuah patokan, yang pijakan ini dijadikan sebagai pegangan kita dalam hidup. Dalam bab, dalam masalah ta'awun, saling membantu. Apa pijakan tersebut? Apa kaidah tersebut? Yaitu firman Allah Azza wa Jal di dalam suratul Ma'idah. Ya. Yang berisi perintah untuk kita berta'awun, perintah untuk berta'awun dalam perkara-perkara yang apa? Merupakan albir dan apa? Taqwa. Dan larangan untuk kita ta'awun dalam al-ithm, dosa dan udwan, permusuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kalian. Bantu, membantulah kalian, saling bantu. Alal birri wat taqwa, dalam albir dan taqwa. Wala ta'awanu, dan jangan kalian bantu-membantu. Alal ismi, di atas ism wal udwan, dan udwan, dosa dan permusuhan. Nah, ini kaedah yang Allah perintahkan. Maka jadikanlah ini sebagai pegangan kita dalam hidup, dalam kita mencari keridhaan Allahu Jalla wa'ala. Coba kita perhatikan ayat ini. Allahu Jalla wa'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantu membantulah kalian di atas albir dan taqwa. Apa itu albir? Apa itu at-taqwa? Naam. Di sini kita harus mengerti. Apa itu albir dan apa itu takwa? Yang kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk bantu-membantu di atas albir dan takwa. Albirru, yang dimaksud dengan albir, albirru itu maknanya, atau albir itu adalah ismun jami'un li kulli ta'at. Suatu nama, ya, yang nama ini mencakup semua jenis ketaatan. Jadi semua jenis ketaatan itu masuk dalam bab apa namanya? Albir, namanya dir. Semua ketaatan. Semua ketaatan itu adalah albir, fi'lut ta'at. Melakukan ketaatan-ketaatan inilah albir. Adapun at-taqwa, at-taqwa adalah tarkul manhiyat. At-taqwa adalah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Apakah itu asyirik billah, syirik kepada Allah, awil bid'ah, atau kebid'ahan-kebid'ahan, wal ma'asi, dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Jadi kalimat albir, kalau digabungkan dengan takwa, maknanya berbeda nanti. Kalau digabungkan antara albir dan takwa, albir itu adalah fi'lul ma'murat, melakukan perkara-perkara yang diperintahkan. Adapun takwa adalah tarkul manhiyat, meninggalkan apa yang dilarang. Sekali lagi, albir adalah semua ketaatan. Ismun jami'un li kulli ta'at. Suatu kata yang mewakili semua jenis ketaatan. Inilah albir. Adapun at-taqwa, at-taqwa adalah, ya, tadi, tarkul manhiyat. Meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Apakah itu asyirik billahi azza wa jal, syirik. Dan yang paling besar, ya. Kemudian yang kedua adalah al-bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan, wal-ma'asi. Dan kemaksiatan-kemaksiatan. Di atas inilah kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bantu membantulah kalian dalam perbuatan baik, semua ketaatan, semua kebaikan, al-iman wal amalu shalih, bantu membantulah kalian dalam perkara ini. Wa la ta'awanu, dan jangan kalian bantu membantu, ya, taib, alal birri wat taqwa, dan bantu membantulah kalian dalam meninggalkan mada asyirik wal bid'ah wal ma'asi. Nah, untuk itulah kita hidup. Kita diperintahkan untuk ini. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Bantu membantulah kalian di atas al birri wat taqwa. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, Allahu jalla wa ala melarang kita untuk bantu membantu dalam dosa dan permusuhan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kalian bantu membantu dalam semua jenis dosa dan permusuhan. Perbuatan yang melampaui batas. Naam. Bismillah. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaidah ini, ya, ta'awun 'alal birri wat taqwa, ini masuk dalam banyak masalah. Ini faedah berikutnya. Setelah kita mengerti apa itu albir, apa itu apa? Taqwa, ya. Kaidah ini, ya, masuk dalam banyak hal. Fil uqud, dalam akad-akad, wa fil buyu', dalam jual beli, wa fil muamalat, dalam muamalah-muamalah. Sehingga kita sangat perlu dan penting untuk memahami kaidah ini. Dalam bab jual beli misalnya. Dalam bab jual beli, misal dalam bab jual beli. Jual beli itu pada asalnya adalah halal, ya atau tidak? Allahu jalla wa ala berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Dan Allahu jalla wa ala menghalalkan atas kalian al-bay'a, jual beli. Nah. Jual beli pada asalnya halal. Ya. Tetapi sesuatu yang pada asalnya halal itu bisa menjadi apa tadi? Bisa menjadi haram. Li asbab, dengan sebab-sebab. Di antara sebab yang menjadikan jual beli yang tadinya halal itu menjadi haram, di antara sebabnya adalah ketika dalam jual beli itu mengandung unsur ta'awun alal ismi wal udwan, mengandung unsur saling bantu-membantu dalam perkara dosa dan permusuhan. Nah, oleh karena itu kalau kita membaca kitabul buyu', kitab jual beli, kita akan dapatkan larangan menjual ya senjata, apakah itu pedang, apakah itu pisau, ataukah yang semisalnya, di masa-masa fitnah, di masa-masa peperangan, perang saudara, ya, di masa-masa seperti itu malah jualan apa namanya, ya, pedang, jualan ini nanti jual ke kedua belah pihak. Apalagi ngerti bahwa itu digunakan untuk tawuran, itu digunakan untuk saling apa namanya melukai, itu digunakan untuk membunuh. Kalau bicara asal, jual pisau boleh, ya kan? Jual belati boleh, ya. Tetapi kalau belati itu, pisau itu, samurai itu digunakan untuk mada, untuk perbuatan dosa dan permusuhan, jadilah jual beli itu haram karena ada ya unsur ta'awun 'alal ismi wal udwan. Nah, menjual tanah untuk dibangun di atasnya kanisah, gereja, masalah. Ini juga haram. Walaupun asal jual beli tanah boleh atau tidak? Boleh lah, wong tanah-tanah saya, bukan tanah-tanah kamu, ya. Sertifikat juga saya pegang, punya saya SHM, hak milik, saya jual. Saya ingin dapat keuntungan banyak. Tetapi dijual untuk sesuatu yang di situ mengandung ta'awun 'alal ismi wal udwan. Jadilah itu menjadi sesuatu yang apa? Haram. Jangan hanya melihat keuntungan sejenak, sesaat di dunia. Wah, ini sesuatu yang akan hilang. Tetapi urusannya kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ini yang susah. Dan kita menikmati apa yang kita miliki berupa mal, berupa harta itu, berupa keuntungan menjual tanah ini. Allahu a'lam, selama batas umur kita sampai kapan tidak tahu. Jangan-jangan sekarang dapat keuntungan 1 miliar, besok mati. Atau sebagaimana? Tidak bisa menikmati. Ya, justru menjadi bala. Wabillahi taufik. Nah, ini contoh. Berarti bab ini masuk dalam apa namanya? Jual beli. Ya atau tidak? Ya. Nah, masuk dalam uku, dalam akad, dalam banyak banyak hal, dalam muamalah. Ya. Intinya, ketika muamalah, ketika suatu akad, ya, atau ketika apa namanya sebuah usaha syarikah atau kerjasama atau apa saja, ya, apakah sebuah rumah tangga atau dan seterusnya, ketika dibangun di atas atau di dalamnya ada ta'awun alal ismi wal udwan, sara haraman, jadilah itu sebagai ta'awun yang apa? Haram. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita menyebutkan ayat ini ya, ada sebuah tujuan yang ingin saya sampaikan. Jadi pentingnya kita semuanya untuk mari bersungguh-sungguh di dalam ya, berta'awun ya, bantu-membantu dalam albir wa taqwa. Ya, kalau kita sebutkan albir wa taqwa banyak sekali ya. Banyak sekali. Tetapi yang lebih kita ingin tekankan di sini adalah dalam bab yang kita punya tanggung jawab bersama. Yaitu di dalam at-tarbiyah wa da'wah. Dalam tarbiyah, dalam pendidikan anak-anak kita, wa da'wah, dan di dalam da'wah ilallah. Nah, karena kita ini walhamdulillah rabbil alamin, ya, dimudahkan oleh Allah azza wa jalla untuk meniti jalan salafun salih, untuk berada di dalam al-aqidah ahli sunnah wal jamaah. Maka sudah seharusnya kita yang paling terdepan, ya, di dalam apa? Memperjuangkan Alkitab wa sunnah. Kalau tidak, akan Allah ganti dengan orang-orang lain yang lebih baik. Akan Allah ganti dengan orang-orang yang Allah Jalla wa'ala cintai. Ya, dakwah itu tidak butuh dengan kita. Allah tidak butuh kepada kita. Agama itu tidak butuh penjagaan kita, tetapi kita yang butuh kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita sudah diberi oleh Allah hidayah Islam, juga diberi oleh Allah hidayah sunnah. Ya, maka diantara bentuk syukur seorang muslim, bentuk syukur seorang sunni salafi adalah dia berusaha untuk, ya, memberikan sebagian dari hidupnya untuk ta'awun alal birri wa taqwa. Dan sebaik-baik al birri wa taqwa adalah ini, bab tarbiyah dan dakwah. Ya. Wabillahi taufik. Barangkali ada sebagian kita yang mengambil, ya, apa namanya, tariqah atau madhab, ya, asal yang penting berangkat ngaji sajalah. Yang penting sudah ngaji. Nanti setelah itu pulang ke rumah, ya sudah. Ya. Tidak usah kemudian memberikan bantuan, ta'awun. Ya. Ya. Baik. Mungkin ada yang seperti itu. Saya dan Anda mungkin, ya, bisa jadi seperti itu. Ya. Walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih mudahkan kita untuk terus memiliki semangat di dalam menuntut ilmu, terus memiliki semangat di dalam mengkaji Alkitab wa sunnah. Tetapi itu belum cukup. Maksudnya belum cukup, ada amalan yang di hadapan kita yang kalau kita lakukan, kita akan mendapatkan keutamaan yang besar. Karena kita ini semuanya butuh, ya, butuh bekal yang banyak untuk menghadap Allah Jalla wa'ala. Dan di dalam ta'awun, dalam masalah tarbiyah dan dakwah, kita akan mendapatkan sekian banyak amal yang akan terus mengalir pahalanya insyaallah ta'ala ba'dal maut, sesudah kematian. Siapa yang tidak ingin, ya, kita mati kemudian amalan mengalir. Idza matal insanu inqata'a 'amaluh, manusia ketika mati akan terputus amalannya, kecuali shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat diambil manfaatnya, atau waladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Dan ini semuanya ada dalam tarbiyah dan dakwah. Dalam kegiatan tarbiyah, pendidikan anak-anak kita ahli sunnah wal jamaah, dan juga dakwah, termasuk dakwah kepada masyarakat umum. Ya. Taib. Insyaallah semua memahami. Ya. Sebagai contoh bentuk sederhana sajalah. Kita beri contoh-contoh yang sederhana. Kita masuk ke masjid ini, kita masuk ke ma'had ini, ya. Taib. Kemudian ada anak-anak yang mungkin, ya, ada aneh-aneh sedikit. Ngapain mocok di sana? Ya. Berbisik-bisik, ada yang mencurigakan. Kalau kita memiliki kepedulian, kita akan datangi anak-anak itu. Karena dia, walaupun bukan anak saya secara nasab, tetapi dia, mereka adalah para pelajar, para penuntut ilmu yang akan melanjutkan estafet apa? Dakwah. Datangi. Ya. Ada apa, nak? Ya. Tahu. Masjid ramai anak-anak, ya. Tapi seharusnya zikir, padahal sudah umur-umur dewasa, sudah seharusnya dia biasa zikir. Diingatkan, ya. Rasulullah SAW, ya, sesudah sholat zikir, Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, kita wudu, di sampingnya ada anak yang wudunya salah, loh kok salah-salah. Ini sudah pelajar talib, saya enggak yakin apa namanya? Saya yakin mudarris di sini, asatidzah tadi sudah mengajari wudu dengan baik. Tapi kok ya masih salah ini. Nah, ya. Ya. Jangan dibiarkan. Kita tahu itu salah. Ya. Nah. Giliran mencuci atau mengusap apa namanya? Kepala malah dia kerucukkan ya kan, dia masukkan kucur-kucur wah, seger dia pikir ya kan ya. Tapi ini salah. Nah. Jangan malah ah enggak apa-apa nanti kan dikasih tahu sama apa ustadznya ya. Atau malah yo wis syukur namun salah dewek ya. Sinane ora bener. Enggak seperti itu. Nah. Nasihati ya. Biar wudunya bener. Iya. Ya. Ini contoh. Contohnya tidak usah banyak-banyak, yang sederhana-sederhana seperti ini. Ya. Ya. Kelihatan ada anak malas belajar, didekati, dikasih motivasi. Nah, ini kalau semua ta'awun seperti ini, barangkali anak-anak itu yang tadinya malas-malas itu nanti menjadi para ulama yang memiliki semangat di dalam berdakwah, semangat dalam memperjuangkan agama Allah, dan kita pun termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala yang terus mengalir. Nah, taib, ini terkait dengan tarbiyah anak-anak kita. Tidak usah lama-lama, tambah lagi sedikit satu masalah apa? Dakwah. Terkait dengan masalah dakwah, di antaranya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ya. Ya. Di antara kekurangan kita ini ahlu sunnati wal jamaah ya. Dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, di antara kekurangan kita adalah ya, seringkali kita di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar terbatas pada kalangan apa? Sendiri. Ya di majelis-majelis seperti ini saya bicara tentang syirik, saya bicara tentang tauhid, saya bicara tentang ini haram, saya bicara ini tidak boleh, ini bid'ah dan seterusnya. Ya. Sebatas lingkungan apa? Sendiri. Sementara upaya kita untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ke masyarakat, ke awamun nas, agar sampai kepada mereka ini, sudahkah kita lakukan? Dan ini mustahil dibebankan kepada satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, mustahil. Ini akan bisa diwujudkan ketika semuanya ada ta'awun. Ya. Sebagai contoh misalnya, ada sebagian tempat, sebagian daerah, Masya Allah, banyak orang-orang yang menerima dakwah. Ya, menyadari kesalahan. Ya. Diselamatkan dari syirik. Diselamatkan dari, kenapa? Semangatnya sebagian ikhwan yang berdakwah di mana? Di pasar. Karena kebetulan dia di pasar, ya namanya di pasar, ya, macam-macam orang. Tapi kesempatan dia sebagai seorang pedagang dimanfaatkan juga untuk dakwah ilallah. Ya. Nah, dengan apa namanya adab yang baik, nah, dengan karena dia membawa apa namanya, membawa nama dakwah juga. Nah, ya. Pakai gamis, ya, pakai jenggot, kemudian pakai apa? Peci, jualannya rese, ya kan? Tahu rese ya? Ya? Ikan, karena ini cilacap ya, ikan kering, ya kan? Atau ikan basah, ya, di pasar jualan itu. Ya. Taib, dia berpikir saya sebagai apa namanya, sebagai pedagang, namun di sisi yang lain saya juga membawa nama dakwah, sum'atud dakwah. Ya. Ya. Dikisahkan kepada saya semangatnya orang-orang Syiah, Rafidhah. Ya, di pasar juga ada orang Syiah. Dia punya novel yang isinya cerita-cerita mengharukan, ya, tentang tokoh-tokoh mereka. Ya, kalau orang baca itu nangis, luar biasa novelis membuat. Ya, dipinjam-pinjamkan, nah semangat mereka dipinjamkan. Akhirnya satu demi satu berguguran, ya, terbawa kepada pemikiran apa? Ya, Rafidhah, terbawa kepada pemikiran Syiah. Nah terus kita ahlus sunnati wal jamaah bagaimana? Ya. Harus ada semangat. Ada ta'awun. Ya. ini pedagang yang tidak punya modal untuk bisa berdakwah, ya, kecuali dengan apa namanya, dengan akhlaknya yang baik barangkali. Nah ini ada ikhwan yang memiliki modal apa namanya, saya punya harta lebih, dia belikan buletin, ya, buletin saku, buletin al-ilmu atau apa yang cocok temanya barangkali untuk apa, masyarakat. Nah, ya, buletin al-ilmu tentang Nyai Roro Kidul mungkin ya, barangkali ya, kan. Nah, jualannya di pinggir pantai sambil ya, Pak ini kasih ya, kasih sampai dakwah itu ke sana. Ya. Baik. Jadi bukan berkutat pada diri kita saja. Ini kan butuh ta'awun. Di antara bentuk ta'awun adalah musyawarah. Ya, memikirkan strategi dakwah. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus kita perbuat. Nah. Dan jumlah ikhwan itu sangat banyak. Di sini termasuk banyak. Ya. Pernah ada yang nyensus belum di sini? Ya. Ada enggak 10 ribu? Ya. Ada enggak, Mas? Hah? Endoling gelundung ya. Ya, ya, ya. Saya pikir banyak. Ya. Sangat banyak ikhwan itu. Ya. Baik. Anak-anak kita juga banyak. Coba lihat anak-anak kita ini. Ya. Belum lagi ikhwan. Ya. Seandainya semuanya memiliki semangat untuk ta'awun alal birr wat taqwa. Saya tidak mengatakan tidak ada ta'awun, semangat ta'awun di antara antum. Tak, saya tidak mengatakan demikian. Alhamdulillah, insyaallah fihi khair. Semuanya ada ta'awun, ta'awun untuk infak, ya kan? Ta'awun untuk membangun apa namanya? Ta'awun untuk membangun masjid. Semuanya ada ta'awun. Ya, saya sudah ta'awun, Ustaz. Ya, saya juga sama saja. Saya mungkin mengatakan yang sama. Saya juga berta'awun sudah. Nah, ya. Tetapi apakah memang ta'awun kita dibatasi itu saja, ataukah kita sebenarnya mampu lebih dari itu untuk berta'awun? Nah, ini pertanyaannya. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Banyak yang harus kita kerjakan, ikhwatil kiram. Ya. Seandainya kita berusaha untuk apa namanya? Ya, membangun ta'awun ini, al-birri wa taqwa, ya, maka akan menjadi sebab kebaikan untuk negeri ini, untuk bangsa ini, ya, untuk anak-anak kita yang masa depannya itu lebih berat ketimbang ya, apa yang kita rasakan saat ini. Ya. Dajjal dan para pengikutnya, Yahud Asbahan, 70 ribu Yahudi Asbahan, sudah menanti kedatangan siapa? Dajjal. Ya. Ada saat-saat sebelum Dajjal itu turun, ya, 3 tahun 4 seklik. Di tahun yang ketiga hujan tidak turun sama sekali dan bumi tidak mengeluarkan hasil sama sekali. Ya, sampai sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah makan apa ketika itu? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Bitasbih wa tahlil wa takbir." Hidup dengan tasbih, tahmid, takbir. Yani dalam bab ini pun sempit ya atau tidak? Sempit. Tetapi ketika seorang itu memiliki bekal akidah, bekal iman, selamat dari fitnah itu. Nah, anak-anak kita ini berat kondisi zaman yang akan mereka hadapi. Sehingga wajib bagi kita ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah untuk berta'awun agar apa namanya, kita mendapatkan kebaikan, keberkahan. Terlebih kalau kita melihat bagaimana semangat manusia berta'awun alal ismi wal udwan. Coba kita lihat. Semangat atau tidak manusia berta'awun alal ismi wal udwan? Semangat atau tidak? Rapat-rapat. Kongres-kongres. Apalagi? Sudah macam-macam. Sampai untuk menyamakan visi-misi seragamnya juga dia apa namanya? Disamakan. Ya kan? Kegiatannya di dan kan seperti itu, semangatnya luar biasa ya. Sampai malam rapat ya. Sampai pagi rapat terus demikian. Lah kita ya. Baru rapat assalamualaikum sudah ngantuk ya. Jam berapa? Oh ya nanti ta'awun ya. Baik. Yang dibicarakan apa namanya, banyak sesungguhnya ikhwatil kiram. Dan kalau kita lihat ikhwan sesungguhnya memiliki banyak apa namanya potensi. Ya. Ada yang potensi dalam bidang ini, ada yang potensi dalam subhanallah. Ya. Hanya saja memang perlu untuk kita saling mengingatkan. Ya, barangkali ini yang bisa kita sampaikan ikhwatil kiram rahimakumullah. Ya, mengingatkan salah satu kaidah penting dalam kehidupan kita. Dan kaidah ini sangat bermanfaat dalam dakwah ilallah. Dalam dakwah ilallah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Naktafi bi hadzal qadri. Wa sallallahu wa sallama 'ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.